الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan sekilas mengenai definisi dari tiga jenis ibadah yang disebutkan oleh Imam Da'wah Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi Rahimahullah. Al-Raghbah Wal-Rahbah Wal-Khushu'. Ar-raghbah apa artinya secara definisi bahasa dan istilah syar'i? Menyujib. Naam. Dari Ahmad. Naam. Naam. Al-hirs was-su'al. Ahsantum. Al-hirs was-su'al. Secara istilah syar'i, Abu Haris. Naam. Mahabbatul wusul ila syai'in mahbub. Menginginkan sesuatu, keinginan memperoleh apa yang dia mau, yang dia sukai. Ini yang dimaksud dengan ar-raghbah. Apa bedanya ar-raghbah dengan ar-raja? Ar-raghbah adalah apa? Hah? Enam, artinya mazidur raja. Enam, lebih daripada sekedar harapan. Raja yang adanya tambahan. Harapan dengan sangat, sangat. Enam. Ini ar-rahbah. Kemudian ar-rahbah. Menggunakan ha. Apa arti rahbah lughatan wa istilahan? Nah, secara bahasa, dengan sedan, al-khawf wal-faza', artinya apa? Dan cemas. Sifat cemas. Ini secara apa? Secara bahasa. Secara istilah syar'i, dengan bos. Ahsan. Ahsan, barakallahu fiik. Wahuwa al-khawf al-muthmir, sikap takut yang membuahkan sebuah tindakan perbuatan untuk menjauhi daripada apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takuti. Nah, jadi rahbah ini al-khawf ma'a al-amal. Al-khawf ma'a al-harab minal makhuf, makrun bil amal. Disertai dengan adanya upaya, usaha untuk menjauhi dari apa yang dia takuti. Kemudian yang ketiga, al-khusyuk. Apa arti khusyuk lughatan wa istilahan? Nah, ahsan, yakni ramyun bi basarihi nahwal ard, dia lemparkan pandangan ke arah tanah, ke bawah. Wa ghaddahu, dia tundukkan. Naam. Wa khafidha sawtah, dan dia rendahkan suaranya. Nah, oleh sebab itu seorang yang salat dalam keadaan khusyuk idza kana sakina, ketika salatnya dalam keadaan tenang. Kemudian muallif menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para anbiya mereka bersegera di dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan. Ayyatasabakuna ilaiha, mereka berlomba-lomba. Ini para anbiya senantiasa bergegas, semangat, bersegera di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan ini adalah apa? Sifatnya mereka. Sifatnya utusan Allah Subhanahu wa taala, la yatakasalun. Mereka enggak malas. Naam, mereka tidak lamban. Mereka tidak lesu. Wa la yata'ajazun, dan mereka pun tidak lemah dan tidak patah semangat. Ini sifatnya para anbiya. Pertanyaan buat antum semuanya. Apakah sifat malas itu maksiat? Nah, aja. Maksiat. Masyaallah. Yang lain? Berarti kalau maksiat ketika seseorang wafat dalam keadaan malas, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa aja? Anda bilang maksiat. Berarti kalau wafat dalam keadaan malas, wafat di atas maksiat, su'ul khatimah. Ya apa? Diralat. Abstain. Ikhwani hafizakumullah. Sifat malas, leha-leha, setelah dia sebelumnya semangat, setelah dia sebelumnya rajin, setelah sebelumnya dia bersungguh-sungguh, ini merupakan penyakit manusia dalam kurun waktu pada suatu zaman, baik itu urusan dunia maupun urusan apa? Akhirat, penyakit. Disebut dengan istilah apa? Futur. Nah, sebelumnya sopan santun, berakhlak mulia, budi pekertinya baik, akhlaknya bagus, rajin menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, semangat di dalam mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, berta'awun di dalam dakwah ilallah, dakwah ilal Islam, dakwah ilal sunnah, di dalam pendidikan. Setelah berjalan beberapa waktu, kendor semangatnya, datang sifat malas. Yang dahulunya rajin, bersemangat, landai, merosot, bahkan hampir tidak ada. Nah, maka sifat malas yang seperti ini tak bisa disepelekan. Patut untuk diperhitungkan. Jangan sampai sifat malas menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban. Baik di dunia, contoh seorang suami meninggalkan kewajiban sebagai penopang rumah tangga, acuh tak acuh dengan keluarganya, enggak peduli dengan anaknya. Atau bahkan sampai terjerumus dari sifat malas tersebut kepada kemaksiatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan pilar-pilar syariat, tidak mengerjakan sholat sendiri, jamaah, terlebih lagi sendiri. Maka ketika seorang hamba mati dalam keadaan sifat malas seperti itu, sehingga dia meninggalkan kewajiban, terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang, maka finishing dalam keadaan su'ul khatimah. Finishing dalam keadaan apa? Penutup amalan yang buruk. Tapi kebalikannya, kalau memiliki sifat malas, na'udzubillah, tapi dia masih mengedepankan sunnah, dia tidak meninggalkan kewajiban, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan pelanggaran. Maka diharapkan sifat malas itu sesaat. Hilang kemudian kembali. Dan ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Beliau mengatakan dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rijalun yajtahiduna fil ibadah ijtihadan shadida. Disampaikan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam mengenai beberapa orang yang mereka semangat luar biasa. Rajin sekali dalam menjalankan amalan ibadah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tilka dharawatul Islam wa syirratu." Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan tilka dharawatul Islam wa syirratuhu. Itulah kedudukan Islam dan semangatnya. Wa li kulli dharawatin syirrah. Dan semangat itu ada puncaknya. Wa li kulli syirratin fatrah. Dan di puncak semangat akan ada sifat malas terkadang datang menjadi duri penghalang seseorang. Wa li kulli syirratin fatrah. Kadang di atas semangat yang tinggi tiba-tiba datang sifat lesu, pengen istirahat, pengen berhenti. Ya lelah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepada kita barometer tolak ukur, faman kanat fatratuhu ila iqtisadin wa sunnah. Barang siapa ketika sifat malasnya di dalam batas-batas yang wajar. Enggak apa? La ifrat wa la tafrit, enggak berlebih-lebihan. Enggak begitu parah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak apa. Di dalam batas-batas yang wajar ila iktisadin wa sunnah. Dan dia mengedepankan sunnah. Mengutamakan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Mengagungkan ajaran beliau. Fali ummin mahu. Berarti dia berada di atas kebenaran. Dalam riwayat yang lain, faqad aflah. Hamba tersebut beruntung. Ketika sifat malasnya menonjol untuk menjaga sunnah. Berada di atas koridor. Batasan yang wajar. Gak kurang, gak berlebihan. Fali ummin mahu. Berada di atas jalan yang baik. Dalam riwayat yang lain, faqad aflah, hamba tersebut beruntung. Tapi kebalikannya, faman kanat fatratuhu ila al-ma'asi, barang siapa yang kemalasannya menjerumuskan dia kepada kemaksiatan, jatuh kepada penyimpangan, jatuh kepada kesesatan, jatuh kepada perbuatan dosa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran. Fadzalikal halik. Fadzalikal halik. Dalam riwayat yang lain, faqad halak. Hamba tersebut binasa. Hamba tersebut jatuh. Fana'udhu billah minal khudlan. Fanas'alullah as-salamata wal'afiyah. Semoga kita dijauhkan daripada sifat malas dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti sifat-sifat para anbiya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa bergegas berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan para anbiya tersebut, mereka berdoa kepada kami, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan raghbah, penuh dengan harapan. Wa rahaba, penuh dengan sifat cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Khusyuk kepada kami. Pada penghujung ayat ini kita ambil dua faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya jalannya para anbiya, yad'una Allah Ta'ala an yarhamahum, mereka senantiasa memohon. Nabi ini, mereka masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rahmat. Wa la yu'aqibahum, mereka meminta supaya tidak disiksa. Wa yatma'una fi rahmatillah, mereka memiliki keinginan besar mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan takut daripada azabnya. Yatma'una fi ridhallah wa fi rahmatillah wa yakhafuna min azabihi, mereka takut akan siksaan azab Allah. Dan para anbiya selalu khusyuk di dalam menjalankan amal ibadah. Sampai-sampai kata sahabat Ibnu Abbas yang kita jauh dari ucapan beliau, al-khashi' man la yadri man shalla bi janibihi, orang yang khusyuk di dalam salat, kata Ibnu Abbas, orang yang enggak tahu siapa yang salat di sampingnya. Kita terkadang-kadang ikhwani afirakumullah, bayangannya kita sudah tahu, oh ini fulan. Nah, ya apa enggak? Kadang-kadang bayangannya kita tahu, oh ini fulan. Kata sahabat Ibnu Abbas, al-khashi' man la yadri man shalla bi janibihi, dia enggak tahu siapa yang salat di sampingnya. Kadang-kadang di antara kita ikhwan ya afidakumullah hafal mulai dari jempolnya sampai jari telunjuknya. Kadang-kadang bagus-bagusan. Nah, sahabat Ibnu Abbas, man la yadri bi janibihi, dia enggak tahu siapa yang salat di sampingnya. Faedah yang pertama, bahwasanya sifatnya para anbiya, mereka selalu raghbah, mereka selalu rahbah, dan mereka selalu khusyuk di dalam menjalankan ibadah. Ini tiga sifatnya para anbiya: raghbah, rahbah, dan khusyuk. Maka pada ayat ini merupakan raddun lis-sufiyyah, bantahan kepada al-mutasawwifah ad-dhalah, kaum-kaum sufi yang sesat, di mana mereka mengatakan nahnu la na'budallah raghbatan li thawabi, kita ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ingin mengharap pahala di sisinya. La na'budallaha raghbatan li thawabihi wa la khaufan min 'iqabihi, dan kita pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita takut kepada siksaannya, bukan karena kita takut kepada azabnya, bukan karena kita takut kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa idama na'budallaha mahabbatan lahu faqat, akan tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta kepadanya saja. Ini perkataan kaum sufi. Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan pahala. Bagi mereka mungkin ini riya. Berarti enggak ikhlas, mengharapkan sesuatu yang lain bagi mereka. Wala khaufan min adzabihi, bukan juga beribadah karena takut menjadi seorang penakut. Berarti enggak ikhlas, kata mereka. Wa innama na'budu Allah mahabbatan lahu, faqat, akan tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan. Hadza kalamun batil. Karena para anbiya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala birahbah, dengan keinginan supaya amalannya diterima. Mereka mendapatkan pahala. Kemudian setelah itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya masuk ke dalam surga. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala birahbah. Mereka cemas. Azab Allah Subhanahu wa taala pedih. Siksaan Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Dan mereka senantiasa khusyuk. Wa hum akmalul khalq, dan mereka ini manusia yang paling sempurna. Jauh, jauh, tidak bisa dibandingkan. Mereka makhluk yang lebih daripada kita. Akan tetapi masih cemas, masih takut, masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini merupakan raddun lisufia. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, seorang mukmin harus memiliki sifat yang senantiasa kita sebutkan, al-khauf wa war-raja, ar-raghba war-rahba. Tapi mana yang kira-kira perlu untuk kita kedepankan di antara dua sifat tersebut? Di sini ada tiga perkataan di antara para ulama. Seorang mukmin memiliki sifat al-khauf dan raja, takut dan berharap. Ar-raghbah war-rahbah, keinginan yang kuat, harapan yang tinggi, dan rasa cemas harus ada pada diri seorang mukmin. Tapi mana yang kita kedepankan dari dua sifat tersebut? Ini ada tiga perkataan di antara para ulama. Perkataan yang pertama, yughallib ar-raja yaghlibu ar-raja fi janibi at-ta'ah. Dia kedepankan aspek harapan ketika menjalankan ketaatan. Ketika beribadah, kedepankan roja. Harapan apa? Amalan tersebut diterima. Jadi amal soleh. Menjadi amal yang benar. Nah, supaya apa? Liyansyat alaiha. Agar dia terus semakin semangat, rajin, bertambah. وَيَغْلِبُ الْخَوْفِ إِذَا هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ, dan condong kepada perasaan takut apabila terbetik untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Ini perkataan yang pertama. Kalau ibadah, condongkan roja. Maksiat, ini yang maju. Kedepankan sifat apa? Khauf. Supaya dia apa? Nah, kembali. Berhenti. Menjauhi. Enggak jadi datang. Enggak jadi dilakukan keinginan tersebut untuk bermaksiat. Ini perkataan yang pertama. Supaya dia kabur dari kemaksiatan tersebut sehingga dia selamat dari hukuman Allah. Nah, ini yang pertama. Kemudian perkataan yang kedua, yaghlib janib ar-raja fi halil marad. Dia tonjolkan sikap raja ketika dalam keadaan sakit. Yang dikedepankan apa? Sikap takut. Sikap apa? Raja, harapan. Wajani bil khauf fi hali sihah, Dan perasaan takut maju ketika seseorang dalam keadaan apa? Sehat. Ini perkataan yang kedua. Raja ketika sakit, khauf ketika apa? Ketika sehat. Nah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, "Li'anna al-marid munkasirun dha'ifun nafs." Karena orang yang sakit itu dia munkasir, patah hatinya, alias pe apa? Pesimis apa optimis? Pesimis. Dha'ifu an-nafs, lemah jiwanya. Bisa jadi ajal apa? Dekat. Dengan datangnya sakit. Oleh sebab itu dia kedepankan ar-raja, berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala diberikan ampunan, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, dengan adanya roja ini ikhwani afidhakumullah, seorang muslim kemudian husnudhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berbaik sangka kepada Allah. Allah akan terima taubatku. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Jabir, "Sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi thalathati ayyam." Aku dulu mendengar sebelum 3 hari Nabi alaihi salatu wasallam wafat, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau meninggal, Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbihi azza wa jalla." Janganlah di antara kalian meninggal melainkan dia wajib untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini apa? Raja. Diterima amal ibadahnya. Ketika dia mendapatkan ketika dia berbuat dosa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan ampunan. Dia ingat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, qala ta'ala, hadis apa? Hadis Qudsi, "Ya ibna Adam," Allah berfirman, wahai anak Adam, "innaka ma da'awtani wa rajautani," sesungguhnya engkau ketika berdoa kepada aku dan ketika engkau roja berharap, "ghafartu laka ma minka wa la ubali," aku ampuni apa yang telah engkau lakukan, yang dulu-dulu engkau perbuat, dan aku tidak peduli. "Ya ibna Adam, law balaqat dhunubuka anana as-sama'." Wahai anak Adam, apabila dosa-dosamu seluas langit, "thumma istighfartani," kemudian engkau beristighfar kepadaku, minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, "ghafartu laka wa la ubali," aku ampuni engkau dan aku tidak peduli. Betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku dengan memikul dosa seberat bumi. Engkau datang kepadaku dengan memikul apa? Dosa seberat bumi. La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu seperti itu dengan ampunan. Berarti seperti apa? Seperti bumi diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Maka dia kedepankan roja dalam keadaan sakit. Apalagi ketika mendekati ajal datang, dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan luasnya ampunan, dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, wafi hali siha, kenapa kok dalam keadaan sehat dikedepankan sikap takut? Karena seorang hamba masih dalam keadaan nasyid, dia giat. Berbeda dengan orang sakit, lemah, pesimis. Orang sehat apa? Optimis, bersungguh-sungguh di dalam beraktivitas. Nah, mu'minat tulal baqa, dan dia masih berharap hidupnya panjang, enggak terbetik dia akan wafat. Ketika dalam keadaan sehat, dia beranggap perjalanan masih sekian lama. Nah, fayahmiluhu dzalika alal asyri wal batr. Yang kadang-kadang mengakibatkan seorang hamba itu sombong dan angkuh. Dalam keadaan apa? Sehat. Dia enggak kepikir ke liang kubur. Dia beranggapan umurku masih panjang. Dengan itu dia sombong, dia congkak. Merasa dirinya di atas. Fayaghlib janibal khauf liyaslam min dzalik. Maka dia tonjolkan sikap khauf, perasaan takut, agar dia selamat dari sifat-sifat tercela tersebut. Ini perkataan yang kedua. Perkataan yang ketiga, raja'uhu wa khaufuhu wahidan. Raja' dan khaufnya padu. Apa artinya padu? Serasi, bareng, sama, satu kedudukan. Yakunu raja'uhu wa khaufuhu wahidan. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, li alla yahmiluhu ar-raja' 'ala al-amn min makrillah. Yang demikian agar harapannya tidak mengakibatkan orang tersebut merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berharap gampang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat, sepilih. Insyaallah nanti ada waktunya. Ini apa harapan? Kalau seperti ini membuat seseorang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, dia enggak takut akhirnya. Nah. Begitu pula wal khaufu 'alal ya's min rahmatillah. Kekhawatiran daripada sikap takut yang berlebih-lebihan yang membuat seseorang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wakilahuma qabih. Kedua-duanya ini jelek. Muhlikun li sahibihi, membinasakan kepada orang tersebut yang memilikinya. Ini tiga perkataan di antara para ulama. Perkataan yang pertama tadi apa? Mengedepankan rojak. Ketiga, enam, dalam keadaan taat supaya semangat. Mengedepankan sikap khauf. Ketiga apa? Ada keinginan untuk berbuat keharaman agar dia terhindar. Perkataan yang kedua, dia kedepankan apa? Rojak ketika dalam keadaan sakit, mengantarkan dia kepada sikap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan rahmat dan ampunannya. Kemudian dia kedepankan sikap khauf di saat apa? Sehat, supaya tidak tertipu dengan kesehatan tersebut. Kemudian perkataan yang ketiga apa? Kedua-duanya serupa. Kedua-duanya serupa. Naam, al-khauf dan raja. Nah, Fadhil Fawaz. Wa dalilul khasyah, kemudian dalil mengenai khasyah, berarti contoh keberapa ini? Contoh keberapa? Yang pertama apa? Yang pertama doa, yang kedua khauf, yang ketiga tawakal, yang keempat apa? Ar-raja. Yang kelima? Ar-raghbah war-rahbah wal-khusyu'. Yang ketujuh. Berarti ini? Yang kedelapan. Jenis contoh ibadah yang disebutkan oleh mu'alif yang kedelapan adalah al-khusyah. Khusyah adalah khawatir. Fala takhsyawhum wakhsyawni. Jangan kalian khawatir kepada mereka dan khawatirlah kepadaku. Al-khasyah hiya akhassul khauf. Khasyah itu khauf yang sifatnya khusus. Takut itu khauf secara keumuman. Khasyah lebih rinci. Khasyah ini akhassul khauf, khauf yang lebih khusus. Wahia al-khawf al-mabni ala al-ilm, yaitu sifat perasaan takut yang dilandasi oleh pengetahuan. Sikap takut yang dilandasi dengan ilmu. Bi'azamati man yakhsha, tentang keagungan yang ditakuti. Dia punya pengetahuan, punya ilmu tentang keagungan yang dia takuti. Wa kamal sultanihi, dan kesempurnaan kekuasaannya. Berarti khasyah apa? Al-khauf ma'al ilm. Sikap takut disertai dengan apa? Ilmu, pengetahuan, dalil. Ini adalah khasyah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, perbedaan antara khauf dan khasyah. Iza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadir alik am la, hadha khauf. Kalau engkau takut dari seseorang dan engkau tidak tahu orang tersebut bisa menimpahkan kemudharatan kepadamu atau tidak, Anda tidak tahu. Ini disebut apa? Ini disebut khauf. Kata beliau, kalau engkau takut dari seseorang dan engkau tidak tahu seseorang ini kira-kira mampu enggak ya memberikan kepada kita gangguan, kebinasaan, kemudharatan, mara bahaya, ketidaktahuan kepada orang tersebut, sikap itu dikatakan sebagai apa? Khauf. Wa idza khifta min syakhsin ta'lam annahu qadir 'alaik fa hadhihi khasyah. Tapi kalau engkau takut kepada seseorang di mana Anda tahu orang ini mampu, orang ini bisa untuk memberikan gangguan langsung kepadamu, ini disebut dengan apa? Khasyah. Sehingga khasyah al-khauf ma'al ilm, sikap takut dengan adanya ilmu, pengetahuan. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, manusia yang paling takut dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Para ulama. Karena mereka punya apa? Pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan mereka, semakin tinggi ilmu mereka, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan dalam surat Fatir ayat ke-28 dengan lafaz apa? Innama yakhsyallah. Tidak dikatakan innama yakhafullah. Dengan menggunakan lafaz apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Semakin tinggi ilmu mereka, semakin besar pula ketakwaan dan khasyahnya kepada Rabbul Alamin. Ini perbedaan antara khauf dan khasyah, dan tentu rincian hukum yang berkaitan dengan khasyah itu sama dengan klasifikasi hukum yang berkaitan dengan khauf. Khauf terbagi menjadi berapa macam? 2, 3, atau 4. Yang pertama, khauf, khauful ibadah. Nah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tangannya Allah memiliki kekuasaan, kekuatan. Tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khaufu asyirk. Dia takut kepada selain Allah, fi ma la yaqdir alaihi illallah, kepada perkara-perkara yang tidak dimampu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah khauf al-muharram atau khauf al-ma'ziyah, ketakutan yang membuat seseorang meninggalkan al-amru bil-ma'ruf dan nahi anil munkar, atau ketakutan seseorang yang menyebabkan dia ridha untuk bermaksiat kepada Allah karena takut kepada hamba tersebut. Kemudian yang keempat, khaufun tabi'i, takut yang sifatnya manusiawi sebagaimana takutnya kepada hewan buas. Nah, dan ini merupakan khauf naluri. Maka klasifikasi di dalam perkara khasyah itu sama dengan pembagian hukum yang terdapat di dalam al-khauf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada jenis macam ibadah yang ke-9, yaitu al-inabah. Nah, di dars berikutnya. Ilahuna walhamdulillah.